pagi Pak Ari. Pagi. Komentarnya Pak? Iya, ya memang berantakan kok. Memang berantakan dan umum. Ya mau diapain sih kumis itu. Ya itu aja. Baik, terima kasih Pak Ari. Pak John, selamat pagi. Pagi. Komentarnya Pak John. Ya telepon ikut beratang. Kalau memang keberatan berarti memang kenyataannya sama dia berpuasa. Yang masa keberatan itu memang jadinya ya seperti yang dikatakan slogan kesehatan berkumis tersebut, rantakan kumis. Kalau misalkan keberatan, supaya gak keberatan nih, usul aja nih, maksudnya kumisnya dicukur aja deh, ya supaya gak berkumis semua. Jadi gak ada rasa keberatan. Baik, terima kasih Pak John. Pak Ruli, selamat pagi. Pagi Mbak. Komentarnya Pak. Oh, lucu ya. Itu kan pendapat orang, silahkan aja, katanya demokrasi. Kalau memang berantakan ya akui, tapi kalau memang enggak ya nggak usah tersinggung gitu aja, simpel aja kok. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Ruli. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi Pak CPM. Yes, komentarnya Pak Alex. Ya seperti kumis itulah kan, ada kumis yang rapi, ada yang kumis yang kumuh. Jadi kalau kumisnya Pak Fokke itu lagi kumuh, ya seperti teman tadi bilang, dicukur aja. Kalau masalah apa ini namanya promosi-promosi seperti itu, gak usah diributkan lah. Nanti rakyat yang menilai siapa yang mau dipilihkan gitu. Kalau kerjanya bagus, Pak Endarji juga waktu jadi dan Puspom bagus gak kerjanya kan gitu. Saling ledek begitu, no problem, supaya rakyat bisa melihatkan. Oke, okay? Baik, terima kasih Pak Alex. Pak Adi, selamat pagi. Pagi Mbak. Silahkan Pak Adi. Iya, masalah kumis tanya kok diri gue. Yang jelas yang penting itu kerjanya baik, semuanya baik. Yang jelas di tangan sampai berkumis dan berengos itu lah. Terima kasih Pak Adi. Pak Agus, selamat pagi. Pagi. Silahkan Pak Agus komentarnya. Sayangnya monitor radionya Pak, kecilin dulu nih biar gak feedback. Kemarinnya sekarang ini GR banget ya. Berantakan itu pasti. Lihat aja tuh sepotong jalan di daerah Puri yang cuma 500 meter 2 tahun belum jadi-jadi itu. Itu apa bukan berantakan? Apa bagaimana cara kerja anak buahnya? Gitu aja. Jadi berantakan itu di badan pemerintahan. Siapa yang sekarang mengurus IMB yang bisa membayar dengan harga sesuai dengan kwitansi? Coba cari, ada nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita ke penelpon terakhir ya, Pak Edi. Selamat pagi. Ya Bu, pagi Bu. Ini komentar saya segini Bu. Kok susah amat? Kalau nggak mau berkumis, cukur aja. Gitu aja kok repot. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selamat siang Pak Rudi. Ya, selamat siang. Ya, sebetulnya ini keberuntungan buat Pak. Karena dia sempat dengan berkumis gitu ya. Kayak waktu pemilihan yang lalu juga kan sama Pak Andes juga. Orang nggak berlaku yang kumis. Jadi nggak usah marah Pak Oke. Tinggal buktikan bahwa itu memang betul atau tidak. Dan lagi pula kalau singkatan-singkatan itu kan sifatnya wujud. Dan itu pun emang kenyataan gitu. Jakarta emang perlu dilakuin. Yang kosong musuh dibersihin. Pedagang kelima yang perlu dilakuin. Semuanya ya. Pertama-tama maupun yang masalah-masalah premanisme dan sebagainya dibersihkan. Ya Pak Ali dulu lah, Pak Ali Sadikin dulu kan bersih jaman ya, itu aja salah satu. Terima kasih Pak Rudi. Pak Herman, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, kalau saya punya pendapat begini ya, kita adalah bangsa yang punya etika tata krama ya dulu ya. Nah, akhirnya memang sejak reformasi kok kayaknya kita mulai kehilangan kontrol terhadap komunikasi, terhadap tindakan, pikiran, pandangan ya. Saya sering melihat perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang tidak layak di media-media umum, publik ya. Jadi saya pikir saya tidak sependapat kalau kita membudayakan suatu ejekan, sindiran terbuka ya, yang menurut saya tidak santun ya. Jadi lebih baik kita kalau apalagi di tingkat gubernur, mari gunakan visi dan misi lah ya. Bertarung atau bersainglah secara elit, secara profesional ya, walaupun tentu masing-masing boleh mencari loophole, seranglah secara elegan. Jadi jangan kita mulai membudayakan, tapi ini pilihan ya, bisa saja dibenarkan, tapi ketika ini dibenarkan nanti kita akan jauh dan kita akan kembali ke bangsa yang primitif begitu dalam berkomunikasi dan bertindak. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Pak Kahin, selamat siang. Selamat siang Ibu Dona. Komentar Anda Pak? Pepatah Tiongkok itu Pujian Cien Pujuda Cien Hoyen Sai. Artinya kalau ada kekurangan diri atau kesulitan, kemiskinan, penyakit, bencana, jangan salahkan orang lain, tapi salahkanlah diri sendiri. Kalau memang sendiri bodoh, gak mampu, banjir, Jakarta macet, amburadul, ya aku ya aja gitu. Nah, belajarlah dari langit. Meskipun langit kerja berat, mengatur batu sini, tapi langit tidak bicara apa-apa. Dan bagi Bapak Endangi, itu saya kira bagus kritiknya, itu fakta, tapi dengan motivasi, jangan untuk mengangkat diri sendiri. Jadi saya pikir, mari kita pilih gubernur yang bersih, yang tidak pakai sembako, tidak pakai money politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Pak Edo, selamat siang. Selamat siang. Kalau saya ya, memang istilah itu tuh kayaknya seperti menokok. Jadi mungkin slogan itu apa ya, kalau kayak ini mungkin di kampanye yang lain aja, nggak usah slogan, nggak perlu saya. Cuma emang kata-kata itu faktanya emang kumuh gitu, kumuh sekali itu pinggir-pinggir sungai kan, di atas beda dengan zamannya Pak Tita bikin dulu, kumuh udah berantakan, macet total di mana-mana. Dan banyak kemiskinan tuh daerah-daerah di Kebayoran, daerah di Mapaguri atau di Jakarta-Jakarta tuh banyaklah kemiskinan yang gak diatur, amburadul ya Pak. Cuma ya begitulah, itu fakta itu dan harus diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edo. Pak Leo, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Dona. Saya pikir itu gak perlu tersinggung ya, jatah pun jadi gubernur juga tetap akan berkumis gitu, berantakan, kumuh dan miskin, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Leo. Selamat siang Pak Kahin. Selamat siang Ibu Kiki. Baik, silakan komentar Anda Bapak. Saya bukan pendukung Hendarji ya, tapi saya salut dengan kreativitasnya, yaitu menyatakan fakta, memang Jakarta berantakan, kumuh dan miskin. Dan saya kira tidak perlu ada yang tersinggung dengan saya sendiri berkumis, saya berantakan. Iya, iya. Apa sih prestasinya, Pak Wibowo? Kalau dari pepatah Tiongkok mengatakan. Halo ya, Pak, silakan. Ya. Silakan Bapak lanjutkan. Kalau ada kesulitan atau kekurangan diri, berkacalah kepada langit. Langit kerja keras, mengatur empat musim tapi tidak bicara apa-apa. Jadi dalam hal ini saya kira itu satu koreksi yang tepat dari Bapak Hendarji. Tapi saya tetap mendukung dari calon gubernur yang tanpa sembako dan tanpa kurangan uang money politik. Terima kasih. Halo, selamat siang Ibu. Iya, silakan Bapak. Iya, saya mau komenin seperti Bapak yang tadi ya. Saya rasa saya juga berkumis, nggak perlu diributkan lah masalah apa berkumis itu. Begitu menurut saya sih, itu kreatif banget gitu. Jadi baik. Saya sih sah-sah aja kan, karena saya lihat juga di harian-harian ibu kota juga masing-masing calon kadang suka masukkan calon yang lain gitu, kadang kita juga tertawa gitu. Itu satu kreativitas, nggak ada salahnya sih. Baik, terima kasih banyak Pak Sandi komentarnya. Saya beralih ke Pak Herman ya. Selamat siang Bapak. Siang. Silakan Pak Herman. Oke, saya juga berkumis nih, tapi saya nggak tersinggung tuh dengan slogan itu. Jangan-jangan yang tersinggung memang benar kali. Demikian. Baik, terima kasih Pak Herman. Selamat siang Bu Kiki. Silakan Bapak. Iya Bu Kiki, sebenarnya Pak Hendarji punya hak bicara begitu ya, itu tidak menjadi masalah. Memang berantakan, kumuh dan miskin gitu. Teman saya yang punya jenggot aja digelengker seperti kambing, gak marah juga. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak Leo.